kita. Asalkan kita dapat berdua, aku pun bahagia. Kemanapun kau pergi, ku kan ikut kamu, walau ke ujung dunia. Jangan ragukan cintaku.